kang mamisah. Antaro kita manintoi miskin jo kayo tindak masalah kita kang sama menyayangi. Usahlah risau jurang memisah antara kita menyentuhi miskin jokayo indah masalah kita kan sama menyayangi. Usahlah risau jurang memisah antara kita menyentuhi miskin jokayo indah masalah kita kan sama menyayangi. kaki, yo kaki nang talangkah kami. Marilah samo, yo samo kita pikirkan, supaya yo diri dipandang kurang. Baso yo basi usah lupakan, itu pakaian, pakaian dek urang. Kandung kenal diri dunia. kuruhan usahlah di suku maninggi pukulah bayang sepanjang badan pukulah bayang sepanjang badan jikalah gak banalah awak rancak di bajurang basalan lupo jo asa yo badan diri, lupo jo hujan yo nan maniram, dengar jo rumput nan malindungi, lupo hilalang mang mangga dangga. Oh Tuhan tunjuk ilah

sarbana de bulu rancak awak payah makanan abis pintu sangka nyorong pak juo arbana de bulu rancak awak payah makanan abis pintu sangka nyorong pak juo Tagia gilo pado kayo ala dape ini pangganti bulu lain parangai samo la tagia gilo pado kayo ala dape ini pangganti bulu lain parangai samo arbana de bulu rancak awak payah makanan abis pintu sangka nyorong pak juo arbana de bulu rancak awak payah makanan abis pintu sangka nyorong pak juo Amin. bulu yang minta balaku tinggal di adik mana rimo. Pisang kalik selisih hitam bajantung babu aku lo. Baju baru kurang paham separuh musuh menanggilo. Kenai paham adalah tahu sayang derumi lama ngatokan denai bak pisangan tak babaju jominya ane banantikan denai bak pisangan tak babaju jominya ane banantikan. Kini, yo bari. boleh.